Mitra Bisnis, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai ada yang salah dengan sistem pemerintahan kita. Menurutnya, negara yang sukses menerapkan sistem presidensial biasanya tidak menerapkan mekanisme banyak partai seperti kita. Oleh karena itulah, menurut dia, presiden sering tersandra sehingga akhirnya menjadi dealer, bukan leader, untuk melobi banyak pihak. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda soal ini? Jadi begini, sebetulnya kita memang sudah salah kaprah sih. Kalau pakai ilmu komunikasi politik nih, kesalahannya udah payah sekali. Saya itu mempelajari ya semua risalah perubahan undang-undang dasar kita ya. Terutama perubahan undang-undang dasar kita yang ketiga tahun 2001. Itu sebetulnya ketika membicarakan pemilihan umum, itu jelas betul yang dimaksud di situ adalah pemilu serentak atau pemilu lima kotak. Nah ini sejalan dengan kesepakatan semua fraksi di MPR. Jadi semua loh tanpa terkecuali sebelum memulai langkah perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu dengan mengatakan salah satu kesepakatan yang tidak boleh dilanggar adalah memperkuat pemerintahan presidensial. Karena itu pemilu kita itu adalah pemilu lima kotak atau pemilu serentak, di mana di situ pemilu presiden itu bersamaan dengan pemilu legislatif, bersamaan dengan pemilu DPR, DPRD, dan DPD. Ya. Jadi bunyinya itu adalah pemilihan umum itu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Dan pemilihan umum itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan kemudian presiden dan wakil presiden. Nah, dengan pemilu serentak itu, maka tadi kekhawatiran Burhanuddin tadi itu bisa tidak terjadi. Karena kalau pemilu serentak itu kan koalisi itu direncanakan sebelum pemilihan umum. Gitu. Bukan seperti sekarang di mana kalau ingin mencapai atau mengajukan seorang menjadi presiden harus ada presidensial threshold kan. Ambang pencapresan yang 20% suara di DPR, 25% suara nasional. Itulah pusat dari transaksional yang boleh disebut tadi istilahnya dealer atau katakanlah pemerintahan yang akhirnya tersandra gitu. Kalau pembenahan untuk bisa mencapai sistem pemerintahan yang ideal, seperti apa Pak? Sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama, saya itu sudah mengajukan ya pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya bersama dengan Profesor Saldi Isra, Irman Putra Sidin, Profesor Hamdi Muluk, dan lain-lain gitu ya. Dilengkapi dengan para pelaku sejarah sebagai saksinya pada waktu undang-undang dasar kita itu dibuat. Jadi saya sedang menunggu hasil itu dari Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan sesuai dengan original intent. Jadi kehendak asal dari perubahan undang-undang dasar kita yang mengendaki pemilihan umum itu serentak kita. Jadi pemilihan presiden bersamaan dengan pemilihan legislatif dan DPD yang nantinya mengakibatkan setiap peserta pemilu itu partai ya tetap partai itu bisa mengajukan calon presiden baik sendiri, baik partainya sendiri atau bergabung dengan partai lain. Dengan demikian nantinya kita berharap betul-betul tidak terjadi lagi katakanlah politik dagang sapi sesudah pemilihan legislatif gitu. Jadi itu kehendak undang-undang dasar yang memang harus kita kejar kembali dari awal. Nah, kalau kita menunggu memang ya hasil dari Mahkamah Konstitusi ini, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi mengabulkan, hanya tinggal pembacaan keputusan saja. Tapi kalau tidak, kita mestinya bersama-sama menekan DPR ya, mengingatkan DPR supaya tidak langsung, tidak terus-menerus terjadi politik dagang sapi, politik transaksional, dan tadi disebut politik dealer, bukan melahirkan leader ya. Itu adalah dengan menekankan supaya tidak perlu terjadi atau dipertahankan, bahkan ada yang ingin memperbesar ambang batas pencapresan itu ya, yang 20% suara DPR dan 25% suara nasional sebagai presidensial threshold itu salah satu titik keluar yang maha penting menurut saya. Lalu Pak, selain sistem pemerintahan, yang jadi masalah di Indonesia saat ini adalah kualitas dari partai politik kita sendiri. Bagaimana menurut Bapak? Itu berkali-kali. Yang pertama, sistem kita kan acak-adul nih, artinya kalau mau presidensial, jangan presidensial tapi membutuhkan dukungan dari DPR sehingga akhirnya dukungan itu tidak mengalami tapi atas dasar dealer-mendealer tadi, atas dasar tawar-menawar lalu siapa dapat apa dalam sebuah yang disebut koalisi sebetulnya adalah bagi-bagi kekuasaan dengan kemudian menteri-menteri yang tidak kapabel itu satu. Yang kedua betul, kita harus menjadikan dan memperbaiki partai politik ini tidak dalam posisi yang selalu memusuhi mereka. kemarin itu ada Lingkar Muda Kompas tuh melakukan diskusi dan kita sepakat bahwa mulai melakukan pendekatan terhadap partai politik dan sistem politik Indonesia ini dengan cara pandang yang baru supaya mereka itu bisa sekali lagi meningkatkan kemampuan kader, meningkatkan kapabilitas politik di dalamnya. Dengan demikian mereka juga pada saat tertentu bisa kemudian menyadari bahwa ya kalaupun memang politik ya, itu adalah upaya untuk dalam tanda petik mencapai kekuasaan dan kemudian mendistribusikan sumber-sumber daya alam dan kebijakan publik, maka mereka sudah berada pada posisi yang tepat untuk mengantisipasi segala sesuatunya. Pada bagian yang ketiga yang juga cukup penting adalah ini selama ini kan yang mengakibatkan kedua hal tadi tidak bisa berjalan dengan baik itu adalah biaya politik yang sangat tinggi. Jadi memang sangat kita butuhkan terobosan ya dari pemerintahan yang sekarang ini. Saya selalu berkali-kali mengatakan demokratisasi media kita harus juga memberi kesempatan buat partai-partai politik itu ya, tidak semata-mata mengandalkan kalau mau berkomunikasi dengan rakyat itu belilah iklan, pasang iklan atau membeli blocking time gitu-gitu. Ada kesempatan buat mereka melakukan komunikasi dengan publik sebagaimana kalau di banyak negara maju ada 3 kanal yang selalu dipersyaratkan, kanal G, government, kanal P, publik, dan E, education misalnya. Itu membuka peluang bagi mereka untuk berdiskusi dengan publik dan sebaliknya publik juga bisa bersuara mengenai kehidupan bangsa kita tanpa selalu harus jadikan media darling. Demikian pakar komunikasi politik Effendy Ghazali. Saya Wendy Lim.